نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين حاضرين سيدان جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله selanjutnya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari atau yang dikenal secara singkatnya Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah melanjutkan atau meletakkan bab birru man kana yasiluhu abuh, berbakti, berbuat baik terhadap orang yang telah dijalin hubungan baiknya oleh ayahnya. Nah, masih berkaitan dengan birrul walidain. Maka pada bab ini, beliau ingin mengetengahkan atau mengingatkan kepada kita bersama bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua juga padanya kaitan untuk berbuat kebaikan atau menyambung hubungan baik dengan orang-orang terdekat atau teman-teman dari orang tua kita, atau dalam lafaz ini adalah ayah kita. Disebutkan riwayatnya, haddatsana Abdullah ibnu Salih qala haddatsani Al-Laits an Khalid ibnu Yazid an Abdullah ibni Dinar an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan riwayatnya sebagaimana yang kita saksikan bersama, yang sampai kepada sahabat Abdullah ibnu Umar, tidak asing lagi bagi kita siapa beliau, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, sahabat besar, bahkan beliau salah seorang putra dari Khalifatul Rashidin, Khalifah Ar-Rashidin yang kedua adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Umar membawakan riwayat, marra a'rabiyun fi safarin, adanya seorang Arab badui. Dikatakan A'rab adalah orang badui karena mereka tinggal di pegunungan yang jauh dari perkotaan, maka dinamakanlah A'rab. Datanglah dia, orang Arab badui, fi safarin, dalam suatu perjalanan. Fakana Abul A'rabi sadiqan li Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Yang perlu diketahui bahwa ayahnya badui ini tadi adalah merupakan shadiqan li Umar, temannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ayah dari Abdullah ibn Umar. Naam. Faqala al-A'rabi, maka Badwi ini tadi menyatakan atau bertanya, naam, alasta bni fulan, bertanya kepada Abdullah ibn Umar, bukankah engkau ini putranya si fulan? Qala, maka ibn Umar pun menjawab, bala, naam, benar bahwa aku putranya fulan. Naam. Fa'amara lahu ibn Umar bihimarin kana yasta'qib. Maka ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berikan kepadanya himar. Naam. Keledai. Kana yasta'qib. Yang mana keledai itu beliau pakai. Naam. Beliau bawa keledai itu di belakang tunggangannya. Itu makna yasta'qib. Membawa keledai di belakang tunggangannya dalam maksud untuk beristirahat. Beristirahat di atasnya ketika bosan untuk menunggangi unta. Demikian penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, maka salah satu tunggangan yang dibawa oleh beliau ditawarkan atau diberikan kepada Arab Badu ini tadi. Nah, wa naza'a imamatahu min ra'sih. Sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan berikutnya, setelah tunggangan tadi diberikan kepadanya, maka Ibnu Umar juga naza'a imamatah. Beliau melepas sorbannya. An ra'sih yang ada di kepalanya. Fa'a'tahu, maka beliau berikan kepadanya, kepada Badui. Nah. Faqala ba'du man ma'ah. Nah. Maka berkatalah sebagian orang yang bersamanya, ama yakfika dirhaman, tidaklah cukup engkau berikan dua dirham saja. Faqala, maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfad wuddi abika, jagalah hubungan baik dengan siapa saja yang pernah dicintai oleh ayahmu. La taqta'hu fayutfi'unallahu nurahu. Jangan kau putuskan hubungan dengannya, yang jika engkau melakukannya, maka Allah Jalla wa'ala akan memadamkan cahayamu. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sangatlah tampak kepada kita menggambarkan bagaimana menjaga atau menyambung hubungan baik kepada teman-teman ayah kita semasa orang tua kita, dalam lafaz ini ayah kita, adalah memiliki hubungan baik dengan temannya yang tentunya terjaga agamanya. Maka sang anak sebagai bentuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya, tetap berusaha untuk menyambungnya sekalipun keduanya atau salah satunya telah meninggal dunia. Maka birrul walidain tidak hanya terkait kepada kedua orang tua saja, tetapi jika keduanya memiliki kerabat atau memiliki hubungan dekat dengan teman-teman yang baik, maka sang anak berusaha untuk melanjutkannya. Disebutkan di sini, wuddi abika. Naam. Yang artinya adalah orang yang dicintai, orang yang disayangi oleh ayahnya. Dikatakan dengan kata ayah, bukan berarti kemudian teman-teman ibu juga tidak termasuk padanya. Melainkan karena sang anak, nah, biasanya menyambung kedekatan tadi dengan teman-teman ayahnya. Termasuk di sini astiqaul ab wal ihsan ilaihim wa ikramihim, teman-teman ayah, dan juga menyambung kebaikan dengan mereka, memuliakan mereka. Dan juga astiqaul um wal ajdad wal masyayikh wal zawj wal zawjah, dan juga teman-teman ibunya dan kakek-kakeknya, demikian pula suami dan istrinya. Sebagai contoh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan teman-teman dekat istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika beliau memiliki sesuatu maka beliau berikan kepada teman-teman Khadijah. Nah, setelah sepeninggal Khadijah radhiyallahu taala anha, demikian beliau ajarkan agar tidak melupakan nah, kebaikan mereka, kebaikan teman-teman orang tua kita. Nah, yang dengannya kita kemudian menjadi tahu dan meneruskan kebaikan yang sudah dijalin sepanjang hidup kedua orang tua kita. Berdasarkan dari hadis ini, adanya motivasi untuk menyambung hubungan, berbuat baik, dan memuliakan teman-teman ayah. Dan ini termasuk salah satu bentuk birrul walidain. Ini faedah yang pertama. Anjuran untuk tetap menjaga hubungan baik. Dan dalam hadis ini pula terkandung ancaman terhadap yang memutus hubungan sahabat ayah. Karena itu bentuk memadamkan cahaya keimanan. Disebutkan sebagaimana di akhir hadis, la taqta'hu fayutfi'ullahu nurak. Jika engkau lakukan itu niscaya Allah akan putuskan cahaya bagimu di yaumil qiyamah. Nah. Adapun rawi-rawi yang disebutkan dalam hadis ini, yang pertama adalah Abdullah bin Saleh yang sudah disebutkan pada hadis yang sebelumnya, tepatnya pada hadis yang ke-12. Disebutkan nama Abdullah ibn Saleh. Siapa beliau Abdullah ibn Saleh? Beliau Al-Juhani Al-Misri. Nah, Al-Juhani Al-Misri. Yang beliau adalah penulisnya Al-Layth ibn Sa'ad. Yang sebentar lagi nama Layth akan kita ketahui. Abdullah ibn Saleh adalah sekretarisnya atau penulisnya Al-Layth ibn Sa'ad. Nah. Kemudian meriwayatkan dari Al-Layth. Al-Layth ibn Sa'ad, demikian nama lengkapnya, beliau seorang imam dan seorang yang faqih dari negara Mesir dan bahkan adalah pimpinannya. Pimpinannya para fuqaha di Mesir di masa itu. Yang mana beliau seorang yang thiqah. Hadis-hadisnya banyak melalui jalan beliau. Yang mana beliau seorang yang bagus Al-Qur'annya. Demikian pula dari sisi nahwunya. Dan menghafal sekian banyak hadis dan syair-syair yang ada. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan Al-Laythu Afqah qah min Malik, bahwa Al-Layth ibn Sa'ad lebih faqih dibandingkan Malik dibandingkan Imam Malik rahimahullah. Dan juga pujian yang datang terhadap beliau dari Abdullah ibn Saleh sebagai sekretarisnya. Sahibtuhu 20 sanah. Fala yataghadda wa la yata'asya illa ma'an nas. Aku mendampingi berteman dekat dengan Al-Layth ibn Sa'ad kurang lebih selama 20 tahun. Beliau tidaklah makan siang dan tidak pula makan malam illa ma'an nas, kecuali bersama orang-orang banyak. Artinya beliau tidak makan sendirian. Dan ini kebiasaan yang baik. Menikmati dari rizki Allah Jalla wa'ala secara bersama. Sebagaimana pula kebiasaan para ulama yang sezaman dengan kita. Apa yang pernah saya dengar, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, demikian pula keberadaannya. Berusaha, makan tidaklah sendirian, tetapi bersama dengan yang lainnya. Yang semoga tentunya dengan itu makanan menjadi diberkahi dan mendapatkan berkah dari sisi Allah Jalla wa'ala. Demikian yang dilakukan oleh Al-Layth ibn Sa'ad sebagaimana persaksian Abdullah ibn Saleh. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Maryam tentang Al-Layth, ma ra'aitu ahadan min khalqillah afdalu minhu. Sampai mendapatkan pujian demikian, tidaklah aku saksikan seorang dari makhluk Allah Jalla wa'ala afdalu minhu, yang lebih afdal dibandingkan beliau. Wa ma kanat khaslatun yataqarrab biha ila Allah illa kanat tilkal khaslah fihi. Tidaklah suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala kecuali melainkan beliau lakukan. Berusaha beliau amalkan setiap perkara kebaikan, setiap bagian dari perkara ma'ruf, maka beliau berupaya untuk melakukannya. Rahimahullahu ta'ala, beliau lahir pada tahun 94 Hijriah, dan beliau wafat pada hari Jum'ah, Nisfu Sya'ban, pada tahun 175 Hijriah. Itulah Al-Layth ibn Sa'ad. Al-Layth ibn Sa'ad meriwayatkan dari Khalid ibn Yazid Al-Jumahi. Khalid ibn Yazid Al-Jumahi, beliau seorang yang siqah, kedudukannya di hadapan para muhadditsin yang kokoh hadisnya, faqihan, muftiyan, beliau seorang yang faqih dan juga beliau seorang mufti. Seorang ulama yang juga berfatwa. Rahimahullah ta'ala, yang meninggal pada tahun 139 Hijriah. Yang meriwayatkan dari Abdullah ibn Dinar, dan Abdullah ibn Dinar meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Melihat dari riwayat hadis ini, penilaian dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau menghukumi hadis ini dhaif, sebagaimana beliau sebutkan dalam silsilah ad-dhaifah pada hadis yang ke-2089. Syekh Al-Albani memberikan komentar terkait dengan diangkatnya nama oleh Abdul Baqi yang ditujukan kepada Imam Muslim. Abdul Baqi menyebutkan riwayat ini dikatakan dari Imam Muslim. Maka kata Syekh Al-Albani menyatakan, hadza khata'un fahish. Ini merupakan kesalahan yang tidak bagus. Artinya tidak demikian bahwa riwayat itu tidak sampai kepada atau tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa inna musliman wa in rawa al-qissah falaysa fihi. qawlu ihfad wuddi abika. Maka jika Imam Muslim meriwayatkan kisah tersebut di atas, kata Syekh Al-Albani, falaisa fihi qawlu ihfad wuddi abika. Maka beliau tidak membawakan pernyataan ihfad wuddi abika. Pada lafaz yang terakhir, Nabi SAW sebutkan, jagalah orang yang pernah dicintai oleh ayahmu. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan demikian. Maka al-hasil dari sisi makna tentunya adalah benar. Tetapi dari sisi pelafatan, penukilan atau penisbatan sebagaimana yang diuraikan tadi perlu diketahui bersama. Agar tidak dipahami bahwa ini diriwayatkan, dinisbatkan kepada Imam Muslim. Dan juga seandainya dinisbatkan kepada Imam Muslim, tidaklah ada penambahan kata ihfad wuddi abika. Demikian para ulama begitu hati-hatinya dan telitinya agar periwayatan itu betul-betul absah, otentik dari Rasulullah SAW. Kalau riwayatnya sampai di sini, ya di sini. Kalau ada tambahan, maka jangan dinisbatkan kepada perawi tersebut jika memang tidak meriwayatkannya. Nah, hadis berikutnya. Haddatsana Abdullah ibn Yazid, qala haddatsana Haywah, qala haddatsani Abu Utsman al-Walid ibn Abil Walid. An Abdullah ibn Umar, an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna abarral birra an yasila ar-rajulu ahla wuddi abih. Disebutkan riwayat yang juga sampai kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, yang kedudukan hadis ini adalah sahih sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam silsilah sahihahnya, tepatnya pada nomor ke-3063. Berkata Abdullah ibn Umar meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna abarral birra, sungguh kebaikan yang paling baik. Inna abarral birra. Albir adalah kebaikan. Sementara didahului dengan kata abarru, yang paling baik. Inna abarral birra. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik. Naam. An yasila ar-rajulu ahla wuddi abih. Adalah ar-rajul, seseorang itu, an yasila, dia menyambung, ahla wuddi abihi, orang yang dicintai ayahnya. Sebagaimana hadis yang sudah kita lalui, sekalipun dihukumi bahwa hadis itu dhaif, tetapi datang riwayat berikutnya yang bersama kita, bahwa betapa mulianya menjaga hubungan baik dari orang-orang terdekat ayahnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat ini, inna abarral birra. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik. Motivasi buat kita untuk kita jaga. Orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan orang tua kita dari sisi kebaikannya. Setelah sepeninggalnya kita berusaha untuk melanjutkannya. Tampaklah jelas dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Maka semoga tentunya kita bisa menjalani apa yang telah kita ketahui. Adapun riwayat yang disebutkan dari Abdullah ibn Yazid, yang mana Abdullah ibn Yazid meriwayatkan dari Haywah, Haywah ibn Syuraih ibn Safwan. Haywah ibn Syuraih ibn Safwan, Abu Zur'ah, Al-Faqih, Az-Zahid, seorang yang faqih, seorang yang zuhud. Beliau thiqatun thiqah. Digelari atau dinilai oleh para ulama thiqatun thiqah. Double thiqahnya. Tidak hanya thiqah saja, tapi thiqatun thiqah. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan kelebihan beliau. Kana ya'rif bil ijabah. Naam. Adlun. Beliau seorang yang adil. Tuwfiyah. Sanah 158. Beliau wafat pada tahun 158 Hijriyah. Haywah meriwayatkan dari Abu Utsman Al-Walid Ibnu Abil Walid, yang mana beliau ditiqahkan oleh Imam Abu Zur'ah rahimahullah. Nah, Abu Utsman Al-Walid Ibnu Abil Walid yang meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Dinar. Abdullah Ibnu Dinar meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian dua hadis yang sudah kita ketahui. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik, hidayah kepada kita. Untuk kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.